bir kepalsuan. Putus asa, membuka mata hatimu. Ku coba menguatkan tabir pengalaman cintamu dan cintaku. Ku tahu kau terbenam dan terbenam dalam kepalsuan. Atau memang tiada cinta lagi.